Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, wa takarrara fil qur'ani iktiran al-ghaniyul hamid. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lillahi ma fis samawati wal ard, إن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَالْغَنِيُّ صِفَةُ كَمَالٍ. وَالْغِنَى صِفَةُ كَمَالٍ. وَالْحَمْدُ صِفَةُ كَمَالٍ كَذَلِكَ. وَاجْتِمَاعُ الْغِنَى مَعَ الْحَمْدِ كَمَالٌ آخَرُ. فَلَهُ ثَنَاءٌ مِنْ غِنَاهُ وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. فمثلا من شكر الله على نعمائه وحمده سبحانه على فضله وحمده على فضل وحمده سبحانه على فضله على نعمائه وحمده وحمده في الماضي شكر وحمده في الماضي وحمده سبحانه وحمده سبحانه على فضله وعطائه وعطائه فإنه سبحانه أهل الحمد وثناء. له الحمد كله في الأولى والآخرة. وحمد الحامدين وشكر الشاكرين لا يزيد ملكه شيئا لأنه سبحانه الغني. فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو جهل علي. قال المصنف حفظه الله، berkata الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تبارك وتعالى، menjelaskan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala jika digandengkan satu sama lain maka dia memiliki makna yang begitu dalam. Setiap nama memiliki makna tersendiri. Kemudian jika digabungkan maka akan muncullah makna daripada paduan nama tersebut yang lebih dalam lagi maknanya, lebih agung lagi, lebih indah lagi. Disebutkan kemarin ya tentang nama ya Allah subhanahu wa ta'ala, sebutkan Al-Azizul Hakim. Hari ini beliau memberikan kepada kita contoh lain. Kedua, qala hafizahullah wa takarrara fil Qur'an iqtiranul al-ghani al-hamid. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengiringkan namanya al-ghani al-hamid. Al-ghaniyyu Tuhan yang maha kaya, al-hamidu Tuhan yang maha terpuji. Di antaranya qala ta'ala, Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ardi. Hanya milik Allah lah segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya dia Allah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, contoh lainnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua adalah fakir, begitu butuhnya kalian kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, adapun Allah dialah Tuhan yang maha kaya, Tuhan maha terpuji. Wa qala ta'ala, contoh lainnya, Allah berfirman, wa qala Musa, berkatalah Musa, in takfuru antum, sekiranya kalian seluruhnya kufur, kafir, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh yang di muka bumi ini kafir, fa innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Wal ghina sifatu kamal, yang namanya ghaniyyun ya berarti Allah memiliki sifatul ghina, maknanya Allah memiliki sifat maha kaya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sifat yang terpuji bagi Allah. Walhamdu sifatu kamalin kadzalik, demikian juga yang namanya Alhamid, darinya terlahir sifat Alhamdu, yang artinya adalah zat yang berhak mendapatkan pujian, dan pujian bagi Allah adalah merupakan sifat yang sempurna pula ya. Wajtima'ul ghina ma'al hamdi kamalun akhar, jika digabungkan dua-duanya maka muncullah makna yang lebih sempurna lagi ya. Apa makna al-ghani? Artinya al-ghani artinya Tuhan yang maha kaya, tak butuh apapun juga. Orang yang kaya adalah orang yang tak butuh ya, tak butuh yakni apapun bantuan dari manusia. Kebalikan daripada orang yang kaya, al-ghani adalah al-faqir. Al-faqir adalah orang yang butuh kepada orang lain, ya butuh kepada bantuan orang. Maka Allah namanya al-ghani karena dia Tuhan yang maha kaya, tak membutuhkan makhluknya ya. Begitu kayanya Allah, dan dia membuktikan bahwasanya apa yang terdapat di langit dan bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Tuhan kita Tuhan yang maha kaya, yang maha sempurna. Andai kata kita merasa miskin, kita merasa fakir, kita merasa butuh rezeki, minta kepada Tuhan yang maha kaya. Jangan gantungkan rezekimu kepada makhluk, berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, karena makhluk adalah fakir, semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tak butuh kita. Maka nama Allah Subhanahu wa taala ghani melahirkan kepada kita pemahaman bahwasanya dia adalah Tuhan yang maha kaya. Ya, karena itulah kita senantiasa gantungkan semua harapan kita kepada Tuhan yang maha kaya, tidak kepada makhluk. Ya. Kemudian kata-kata Al-Hamid, Tuhan yang maha terpuji, karena segala sesuatu yang dia miliki adalah yakni seluruhnya kembali kepada pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya terpuji. Tak ada satu pun perbuatannya tidak terpuji. Ya, semua nama-namanya terpuji, semua sifat-sifatnya terpuji. Jika digabungkan antara keduanya maka muncul makna lebih dalam lagi. Sebagian orang mungkin memiliki kekayaan, ghani, tapi ghairu hamid, tak terpuji. Sebagian orang kaya tapi tak terpuji. Kayanya membuat dia semakin sombong. Kayanya membuat dia melampaui batas, kayanya membuat dia ya melecehkan, menghinakan manusia. Ya. Sebagian manusia tidak kaya tapi terpuji. Ya. Meskipun dia terpuji tapi tak memiliki kekayaan. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala baginya dua sifat ini, dari dua nama Al-Ghaniyyul Hamid. Dialah Tuhan yang maha kaya lagi Tuhan maha terpuji. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Falahu thana'un min ghinahu." Maka Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji dari segala macam kekayaannya. Ya, lihatlah alangkah kayanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bumi ini banyak sekali kandungan-kandungan kekayaan alam. Ada dalamnya ya minyak bumi, dalamnya ada emas, dalamnya perak. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan falahu thana'un min ghinah, dialah bagi dialah pujian dan pujian dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan di lautan yang begitu banyaknya, subhanallah. Ya, kekayaan yang ada di atas bumi ini berupa kayu-kayu yang banyak, subhanallah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa thana'un min hamdi, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki pujian yang layak baginya. Ya. Wa thana'un min ijtima'ihima. Allah Subhanahu wa taala memiliki pujian dan pujaan ketika dikumpulkan dua nama ini. Famathalan, contohnya, man syakarallaha ala na'maihi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat-nikmatnya. Wa hamidahu subhanahu, dan dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala ala fadlihi wa ata'ih, atas segala macam karunianya, pemberiannya. Fa innahu subhanahu, maka sesungguhnya dialah Allah ahlul hamdi wa thana, Tuhan yang memang berhak untuk dipuji dan dipuja. Lahul hamdu kulluhu fil ula, memang layak bagi Allah segala macam pujian, ya, fil ula wal akhirah, dari awal hingga akhir. Wa hamdul hamidin, dan dialah Tuhan Allah yang berhak untuk dipuji bagi seluruh makhluk yang mujinya. Wa syukru syakirin, dan dialah Tuhan yang berhak, yang patut kepadanya makhluk bersyukur. La yazidu mulkahu syai'an, tapi segala macam kesyukuran hamba-hambanya, segala macam puji-pujian kepada Allah SWT dari hamba-hambanya, tak menambah sedikit jua pun kekuasaan Allah, kekayaan Allah SWT. Sekalipun kita puji seluruhnya Allah, tak menambah kekayaan Allah SWT. Kita puja Allah SWT, kita mensyukuri semua nikmat Allah, semua perbuatan kita tak akan pernah menambah kekayaan Allah. Li'annahu subhanahu al-ghaniyu, karena dialah Tuhan yang maha kaya. Fala tanfa'ahu ta'atu man ata', maka tak ada manfaatnya ketaatan orang yang berbuat taat. Bagi Allah tak ada manfaatnya. Segala ketaatan yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita. Allah tak mengambil manfaat daripada ketaatan kita sedikit jua pun. Allah mengatakan dalam masalah penyembelihan kurban, lan yanalallaha luhumuha, tidaklah sampai sesungguhnya kepada Allah, ya, daging-daging yang kusembelih tersebut, wala rima'uha, tak pula sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah lah ketakwaan kalian. Allah tak butuh makan, tak butuh daging, subhanallah, tak butuh darah. Dialah Tuhan yang maha kaya. Ketaatan kita tak akan pernah dapat menambah sedikit jua pun kekayaannya. Ya. Wan taqaw, kata beliau, wala tadurruhu ma'siyatu man asa', sebaliknya, tak pernah membahayakan Allah maksiat siapapun yang bermaksiat menentangnya. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi, barang siapa yang bersyukur hakikatnya dia, ya, akan kembali kesyukuran tersebut untuk dirinya. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid, tapi barang siapa yang kufur, tak mau bersyukur, ingkar, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha kaya. Tuhan yang maha kaya lagi Tuhan yang maha terpuji. Dan inilah dia jika digabungkan dua nama ini. Naam. Al-Thalith wa taqarrara fi surati syu'ara'i khatmu qasasil anbiya'i ma'a umamihim biqawlihi wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim, wa fihi dilalatun anna ma qaddarallahu li anbiya'ihi minan nasri والتأييد ورفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بها، فكان لهم حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا، وما قدره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عزته، فنصر رسله برحمته وانتقم من أعدائهم وخذلهم بعزته، فكان ذكر الاسمين مقرونين في هذه السياق في غاية الحكمة والمناسبة. وتكرر في سورة الشعراء، dalam surah الشعراء berulang-ulang khatmu qasas al-anbiya, ketika Allah mengkisahkan para nabi-nabi ma'a ummihim, dengan umat-umatnya. Allah senantiasa tutup dengan firman-Nya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ketika Allah menyudahi kisah-kisah umat terdahulu dengan para nabi-nabi mereka, bagaimana Allah binasakan umat-umat terdahulu kepada, ya, karena menentang nabi-nabi mereka, bagaimana Allah tolong dan menangkan nabi-nabi mereka, ya, maka Allah menutup dalam setiap kisah tersebut dengan firman-Nya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, dia Tuhan yang maha perkasa, begitu mudah baginya untuk menghancurkan hamba, begitu mudah baginya untuk membinasakan manusia, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yakni menghabisi musuh-musuhnya, maha perkasa, ya. Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun, dengan itulah Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh, dengan itulah Allah tenggelamkan kaum Nabi Lut. Dia maha perkasa, terhadap musuh-musuh para nabinya yang menentangnya. Karena itu Allah kirimkan kepada kaum 'Ad angin yang begitu dahsyat, memporak-porandakan negeri mereka selama satu minggu. Ya. Dan itu menunjukkan dialah Tuhan yang Maha Perkasa. Kalau kita melihat realita kaum muslimin hidup dalam kehinaan, ya, di berbagai macam belahan bumi. Subhanallah. Bagaimana kita melihat musuh-musuh menghinakan mereka, mengusir mereka dari negerinya. Bagaimana musuh-musuh, ya, menghabisi mereka, mencabut hak-hak jazi, yakni mereka, ya. Dan semuanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Perkasa hakikatnya. Jika dia berkehendak, segera dihancurkan musuh-musuhnya dengan berbagai macam cara. Ya, jika dia berkehendak, begitu mudah bagi Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Ya, dengan bencana alam saja habis. Habis mereka semuanya. Subhanallah. Jadi jangan kita menganggap kelemahan kaum muslimin, kenapa Allah tak bantu mereka? Apakah Allah tak perkasa? Jawabannya Allah Maha Perkasa. Tapi Allah inginkan kepada daripada kita agar kembali kepada agamanya. Karena kekalahan yang kita alami semuanya berpangkal daripada, ya, ketidakkukuhan kita memegang agama Allah tabaraka taala ini. Ya, ketidakkukuhan kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini semuanya sebagai pelajaran bagi mereka, agar mereka mau sadar dan mereka mau kembali. Jika Allah berkehendak sebentar saja, jangankan satu negeri, seluruh bumi ini sebentar Allah tenggelamkan, sebagaimana pada masa Nabi Nuh. Tak ada yang lebih dahsyat bencana yang pernah ada di bumi ini melebihi dahsyatnya bencana banjir Nabi Nuh. Karena semua bumi ini tenggelam, semua gunung-gunung tenggelam. Bayangkan gunung-gunung, apa gunung tertinggi di dunia? Gunung Himalaya dengan puncaknya Mount Everest, semuanya tenggelam. Allahu Akbar. Tak ada lagi daratan, semuanya habis tenggelam. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa. Jangankan satu negeri, ya, yang di sana orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi ini begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dosa-dosa mereka. Suatu ketika kaum muslimin menaklukkan negeri Siprus, Kubrus, ya, di Suriah sana. Ya. Maka ketika itu sebagian daripada tentara melihat Abu Darda rahimahullah menangis. Maka bertanyalah mereka, "Wahai Abu Darda, kenapa engkau menangis? Hari ini adalah hari Allah muliakan kaum muslimin. Allah berikan kepada mereka kemenangan." Ya, ketika itu pasukan musuh kocar-kacir. Mereka bercerai-berai. Anak pisah daripada ibunya, ya, orang tua pisah daripada anak-anaknya. Ketika itu menangis Abu Darda. Heranlah sebagian daripada tentara kaum muslimin, "Ya Abu Darda, mengapa engkau menangis?" "Fi yawmin azzahullahu ta'ala Islam." Hari ini adalah hari Allah menangkan Islam dan Allah menangkan kaum muslimin. Berkata Abu Darda, "Ma ahwanal khalqi 'ala Allah." Alangkah hinanya makhluk ini bagi Allah Subhanahu wa taala. "Bainama bainama hum ummatun zahiratun qahiratun lahumul quwwah." Tatkala dahulu mereka adalah bangsa besar, bangsa yang kuat, bangsa yang perkasa. Karena Siprus adalah jajahan Romawi, ya, dan Romawi adalah negeri yang paling berkuasa kala itu. Ya, negeri adidaya kala itu. Tatkala mereka dahulu merupakan negeri yang begitu perkasanya, yang, ya, negeri yang begitu kuatnya. Tatkala mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, jadilah mereka cerai-berai seperti sekarang ini. Subhanallah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak. Allah Maha Perkasa. Karena itulah setiap kali kisah nabi-nabi yang dimuat dalam surat, yakni syuara ini, Allah menutupkan dengan menyebutkan namanya, "Wa inna rabbaka lahuwal aziz." Dialah Tuhan kalian yang Maha Perkasa. Sehingga dia dapat membinasakan musuh-musuhnya. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, yang dia memberikan kasih sayangnya kepada wali-walinya, kepada orang-orang mukmin. Bayangkan, hanya belasan orang saja yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka rahmatnya di masa Nabi Nuh. Belasan orang saja dari seluruh umat Nabi Nuh. Ya, semuanya Allah tenggelamkan. Berkata Nabi Nuh kepada putranya Kan'an ketika naik ke puncak gunung, ya, "Hari ini tak ada yang selamat wahai putraku, illa man rahimah, kecuali yang dirahmati Allah di atas bahtera ini yang Allah rahmati. Naiklah kemari." Subhanallah. Begitu sedikitnya jumlah mereka, mereka begitu dihinakan oleh kaum mereka. Kaum muslimin pada masa Nabi Nuh begitu dihinakan. Mereka dicemooh, dicemeeh. Ya, bagaimana Nabi Nuh membuat kapal setiap hari mereka mengatakan Nuh telah gila, membuat kapal di tengah daratan, Nuh telah gila. Subhanallah. Seolah-olah tak akan mungkin kaum muslimin menang. Jumlah mereka sedikit. Ya, seolah-olah musuh menguasai mereka. Tapi terkala datang janji Allah Subhanahu wa taala, habis mereka semua. Begitulah kuasanya Allah Al-Aziz, Maha Kuasa untuk menghabisi musuh-musuhnya. Ar-Rahim, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman, ya, hamba-hambanya yang mengikuti ajaran para rasul-rasulnya. Subhanallah. Kata beliau, "Wa fihi dalalatun anna ma qaddarahu Allah li anbiya'ihi min nasri wa ta'yidi wa rif'ati wa min athari rahmatihi." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditentukan, ya, berupa kemenangan yang diberikan kepada nabi-nabinya, bantuan, pertolongan, kejayaan adalah efek daripada rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada mereka secara khusus. Fakana lahum hafizan, dialah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka, wa muaidan, senantiasa memperkuat mereka, wa nasiran, memenangkan mereka, wa muinan, membantu mereka. Subhanallah. Andai kata kita merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita membaca nama Allah Ar-Rahim, yakinlah kita tak mungkin Allah meninggalkan kita. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, tatkala kita merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah tak akan mungkin meninggalkan hamba-hambanya. Tapi semua adalah pelajaran agar hamba kembali kepada Allah Tabaraka taala jua. Karena terkadang hamba tak mau kembali kecuali ada ujian. Ya, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Membantu mereka, menjaga mereka, memenangkan mereka. Tapi ingat, ada kata-kata hambanya, idhafatut tasyrif. Yang disebut hambanya adalah orang-orang yang memang memperhambakan dirinya kepada Allah Tabaraka taala, menjadi hamba Allah, bukan menjadi hawa nafsu. Wallahi kalau kita melihat zahir realita kaum muslimin, ya, dewasa ini mereka tidak secara utuh memperhambakan dirinya kepada Allah. Bahkan mereka memperhambakan diri mereka kepada hawa nafsu mereka. Dalam bab muamalat, apa yang kira-kira menguntungkan mereka, mereka lakukan meskipun Allah menentang, marah, riba tersebar di mana-mana. Subhanallah. Mereka lebih memperhambakan diri mereka kepada syahwat. Dalam bab muamalat, subhanallah. Dalam bab akidah, alangkah banyak yang perhambakan dirinya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, kepada makhluk, kepada kuburan yang diagungkan, kepada jimat-jimat digantungkan. Subhanallah. Ya, dalam segala bab, dalam bab ibadat pun demikian. Kita bukan menjadi hamba Allah, menjadi hamba bagi hawa nafsu. Apa yang kita anggap ibadah, kita buat sendiri, kita karang-karang sendiri. Subhanallah. Ini semua menunjukkan kesalahan itu ada pada kita, karena kita belum secara utuh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kalau kita benar-benar secara utuh menjadi hamba Allah, tak akan mungkin Tuhan kita yang Maha Kaya, Tuhan kita yang Maha Perkasa, Tuhan kita yang Maha Kuat, yang Maha Penyayang meninggalkan kita, mustahil. Kata beliau, "Wa ma qaddarahu li'adaihim min al-khudlan." Apa yang Allah telah gariskan atas musuh-musuhnya berupa kekalahan wal hirman wal uqubah, berupa kekalahan, petaka, musibah, bencana, wan nikal min athari izzatihi, semua adalah efek daripada keperkasaan Allah tabaraka taala. Dia Maha Perkasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Fanasara rusulah birahmatihi, maka Allah membantu para rasulnya dengan rahmat Allah. Wantaqama min a'daihim, bahkan Allah membalas kezaliman musuh-musuh mereka. Wa khadalahum, menghinakan musuh-musuh mereka, bi'izzatihi, dengan keperkasaan Allah. Fakana dhikrul ismaini makrunaini fi hadzal siyaq, maka penyebutan dua nama ini yang diiringkan satu sama lain dalam redaksi ini, fi ghayatil hikmati wal munasabah, alangkah sesuainya, alangkah bijaknya, ya, setiap kisah Allah tutup dengan namanya Al-Azizur Rahim. Al-Aziz, Maha Perkasa, dihancurkan setiap umat. Dihancurkan umat Nabi Lut. Subhanallah. Lihatlah Lut begitu miskinnya Lut daripada bantuan, sehingga dia merasa begitu terdesak. Tatkala datang yakni kaumnya yuhrauna ilaihi, mereka datang berlari mengejar Lut. Wa kanu min qablu ya'maluna ya bisayyi'at, sebelumnya mereka iyadan billah melakukan tindakan homoseksual, sehingga Lut merasa khawatir akan tamu-tamunya. Sehingga Lut berkata, kalaulah aku memiliki kekuatan. Allahu Akbar. Karena Lut tak tahu bahwasanya dia ya bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat mereka, begitu lemahnya Nabi Lut, tapi semua Allah hancurkan. Allahu Akbar. Jadi kata-kata Al-Aziz menunjukkan Allah perkasa menghabisi musuh-musuh kita. Subhanallah. Kata-kata Rahim menunjukkan Allah Maha Penyayang memenangkan wali-walinya kaum mukminin. Tatkala kemenangan belum datang, maka ada yang salah pada kita. Itulah sebenarnya jawabannya. Naam. Rabi'ah. وتقرر في القرآن الجمع بين العزيز العليم وذلك في سياق ذكره سبحانه لأجرام العلوية وما تضمنته من فلك الإصباح وجعل الليل سكنا وإجراء الشمس والقمر بحاسب لا يعدوانه بحساب لا يعدوانه وتزيين السماء الدنيا بنجوم وحراستها كقوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وقوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فأفاد هذا الخط مشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزة الله وعلمه ليس أمرا اتفاقيا لا يمده به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية وتكرر في القرآن الجمع بين العزيز العليم dan banyak Allah ulang-ulangi dalam Quran pengiringan nama Allah antara Al-Aziz dengan Al-Alim. Kapan itu? Wadhalika fi siyaqi dhikrihi subhanahu lil ajramil uluwiyyah. Ketika Allah menyebutkan benda-benda langit yang di atas. Wa ma tadammanathu min falaqil isbah. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap kegelapan dengan datangnya siang. Wa ja'alal laila sakanan. Bagaimana Allah menjadikan malam sebagai tempat untuk orang beristirahat. Ya, Allahu Akbar. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa ijra'i syamsi wal qamari bi hisabin la ya'dwani. Bagaimana Allah mengatur peredaran matahari, peredaran bulan dengan ketentuan yang tidak pernah melampaui apa yang Allah gariskan. Kata Allah, "La syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar." Tak layak matahari mendahului ya edaran bulan. Walal lailu sabiqun nahar, tak layak demikian pula malam ya melewati melampaui siang. Semuanya telah Allah gariskan dengan ya keperkasaan dengan ilmunya. Subhanallah. Terkadang musim-musim tertentu matahari bersinar lama siangnya. Kadang-kadang musim tertentu matahari menjadi sedikit sinarnya. Subhanallah, di musim panas matahari lama terbit. Ya. Malam menjadi pendek. Di musim dingin sebaliknya. Ya, malam menjadi subhanallah. Malam menjadi panjang, matahari menjadi pendek. Semuanya adalah merupakan hitungan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah melampaui apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi negeri-negeri yang memiliki banyak musim, empat musim dingin yang begitu bersangatan, musim gugur, Subhanallah, musim semi, ya, semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang memiliki keperkasaan. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah atur dengan keperkasaannya, dengan ilmunya. Beliau berkata, "Wa tazyin as-sama'id dunya bin nujum." Bagaimana Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. "Wa hirasatiha," bagaimana Allah jaga seluruh bintang-bintang tersebut. Tak ada yang jatuh. Allah yang dia kata satu bintang jatuh tabrakan dengan bintang lain, terjadilah kiamat. Habis semuanya. Ya, karena bintang itu nampak kita kecil, tapi hakikatnya dia begitu besarnya. Bahkan ada yang mungkin ratusan kali besar daripada matahari kita ini. Dan bintang itulah matahari yang memiliki cahaya. Dan kita melihat ada yang cahayanya merah, ada yang cahayanya biru. Subhanallah. Menunjukkan jauhnya, menunjukkan dahsyatnya. Semuanya Allah jaga. Andai kata satu bintang saja tabrakan dengan bintang lain, habis alam semesta ini. Allahu Akbar. Allah hanya jatuhkan, gugurkan batu-batu angkasa saja, batu-batu luar angkasa. Meteor-meteor yang Allah tampakkan kepada kita, subhanallah. Itu pun kalau andai kata jatuh sampai ke bumi ini secara utuh, hancur bumi ini, habis semuanya. Allahu Akbar. Kemudian kaqaulih ta'ala, diantaranya firman Allah, faliqul isbah, dialah yang telah menyingkap waktu pagi hari, ya, dengan menghilangkan waktu malam. Wa ja'ala al-laila sakanan, dan dia yang telah menjadikan malam sebagai tempat kita beristirahat, tenang padanya, tentram. Wa syamsa wal qamar husbana, dia pula yang telah memperjalankan, memperedarkan perjalanan matahari dan bulan. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu adalah merupakan ketentuan Tuhan yang maha perkasa. Semua makhluk ini yang begitu besarnya, bintang-bintang, matahari, tak akan mungkin dapat terjadi sendiri. Pasti ada yang maha perkasa yang telah menciptakannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu di langit sana. Ya, belum lagi yang di bumi ini. Subhanallah. Bagaimana pasang surut kita takjub. Wallahi, kadang-kadang kita heran. Ketika surut, kemana perginya pasang? Subhanallah. Ketika pasang, kemana perginya surut tadi yang kita lihat? Pantai itu habis, habis sama sekali. Kering, tohor. Subhanallah. Tak ada padanya sama sekali air. Kemudian beberapa saat penuh, tinggi air. Kemana yang kering tersebut perginya? Allahu Akbar. Banyak hal yang kita tidak dapat mencernanya dengan akal kita. Subhanallah. Bagaimana Allah buat lautan menjadi asin. Bagaimana ikan yang dalamnya hidup tak asin, kecuali jika diasinkan. Subhanallah. Ini di bumi, bagaimana karang-karang yang begitu indah dalam lautan. Subhanallah. Membuat kita rindu untuk melaut. Allahu Akbar. Ya, indah sekali. Ini masih di kerajaan bumi, bagaimana dengan kerajaan langit sana. Subhanallah. Wa qawluhu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan Allah berfirman, dan matahari itu berjalan dengan peredaran yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari yang berjalan dengan edaran itu, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah matahari yang merupakan ketentuan Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Subhanallah, memiliki ilmu. Ya, dengan kekuasaan dia menciptakan seluruh makhluk besar, dengan ilmu dia mengatur seluruh makhluk tersebut agar tidak berbenturan satu sama lain. Subhanallah. Wa qawli ta'ala, dan Allah berfirman, wa zayyanna as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifdha, kami telah menghiasi langit di dunia ini dengan bintang-bintang, bimasabiha, dengan lampu-lampu, lentera-lentera, wa hifdha, kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai penjaga langit sana. Langit itu dijaga oleh bintang-bintang. Subhanallah. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan Tuhan yang maha perkasa, yang telah menciptakan bintang-bintang yang banyak, yang besar. Tuhan yang maha mengetahui. Subhanallah. Dia ciptakan semuanya dengan keperkasaannya, dan dia atur semuanya dengan ilmunya, sehingga tak ada pun satu bintang yang mendahului bintang lain, berputar tabrakan satu sama lain. Subhanallah. Fa idza afada hadha al-khatm al-mustamal al-mustamil al-jam'i bain hadain ismain, ketika Allah tutup setiap ayat-ayat di atas setelah Allah menjelaskan kekuasaannya pada langit, pada bumi, bagaimana alam di atas sana, ya, Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di penghujung setiap ayat dengan menggabungkan dua namanya. Bahwa saja semua ini anna hadza taqdiral muhkam. Sesungguhnya apa yang telah Allah tentukan ini begitu bijak. Al muhkam, yang begitu sempurna. Al mutqin. Al muhkam, al mutqan, yang sangat ideal. Sadirun an izzatillah. Semuanya ini pasti terjadi dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala wa ilmihi, dan dengan ilmunya. Laisa amran ittifaqiyan, tak akan mungkin semua terjadi begitu saja tanpa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumdahu bihi fa'iluh, sehingga tak layak dipuji yang melakukannya. Wa la yusna alaihi, tak layak untuk dipuja karena semuanya kebetulan. Tidak seperti itu keadaannya. Kasail umur ittifaqiyah, sebagaimana seluruh perkara-perkara yang terjadi kebetulan tidak layak untuk dipuji. Tapi semuanya ini adalah perkara yang telah digariskan Allah, ditentukan Allah, bukan terjadi kebetulan saja. Subhanallah. Ya, sekarang kita pagi harinya lebih panjang kita rasakan. Subhanallah. Dahulu kala kita merasa kajian kita 15 menit selesai jam 6. Sekarang subhanallah dari jam 5 lewat 10 sampai jam 6. Ini semuanya bukan dengan kebetulan terjadi. Semuanya telah Allah gariskan, Allah tentukan, dan ketentuan yang begitu indahnya. Subhanallah. Naam. Al-khamisah wa khatama subhanahu amrahu bil isti'adati minasy syaithani bil jam'i bainas sami'il 'alimi fi mawdi'aini minal Qur'ani fi qawli ta'ala وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَوْلُهُ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّ إنه هو السميع العليم بينما جاء الأمر بالاستعادة من شر الإنس مختوما بالسميع البصير في قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَخَتَمُ الْإِسْتِعَادَةِ فَخَتَمَ الْإِسْتِعَادَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي نَعْلَمُ وُجُودَهُ وَلَا نَرَاهُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَخَتَمَ الْإِسْتِعَادَةَ شَرِّ الْإِنْسِ الَّذِي يُرَوْنَ بِالسَّمِيعِ الْبَصِيرِ لأن أفعال هؤلاء معاينة ترى بالأبصار وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم وختم سبحانه amrahu bil isti'adzah minasy syaithani bil jam'i bainas sami'il 'alim. Musuh kita ada dua. Ada musuh dari golongan jin, syaitan. Yang kedua musuh dari golongan manusia. Dan kita diperintahkan Allah untuk berlindung kepada Allah daripada dua musuh ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita untuk berlindung daripada musuh syaitan itu, maka Allah menutupkan yakni dengan menyebutkan namanya As-Sami'u al-'Alim. Dialah Tuhan yang maha mendengar apa yang kau ucapkan ketika kau berlindung kepada Allah. Tuhan yang maha mengetahui tentang musuhmu syaitan yang tidak terlihat olehmu. Fi mawdi'aini minal Qur'an, dua tempat Allah menyebutkan tatkala Allah perintahkan kita berlindung kepada syaitan, Allah tutup dengan namanya As-Sami'ul 'Alim, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di antaranya adalah yang terdapat dalam surat Al-A'raf pada ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir razghun. Apabila engkau ya digoda oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya, fasta'id billah, berlindunglah segera kepada Allah, innahu sami'un alim. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha mendengar apa yang kau ucapkan. Engkau berlindung kepada-Nya dan Maha mengetahui dirimu, ya, dan Maha mengetahui musuh-musuhmu yang tak terlihat olehmu. Wa qawluhu, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qawlihi, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ya, mirip-mirip ayatnya. Dan jika ya engkau diperdaya oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya, maka berlindunglah kepada Allah, sungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, bainama jaa'a al-amru bil isti'adzati min syarril insi makhthuman bis sami'il basir. Tapi lihatlah, ketika Allah suruh kita berlindung daripada kejahatan manusia, maka Allah menutup ayat tersebut dengan dua namanya, as-sami'ul basir. Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Karena kita melihat musuh-musuh tersebut, apa yang dia lakukan terhadap kita, Allah pun melihatnya. Adapun syaitan, kita tak melihat langkah-langkah mereka. Ya, karena itulah Allah tutupkan dengan namanya. Tentang syaitan, dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi tentang makhluk bernama manusia yang merupakan musuh-musuh kita, Allah tutup dengan namanya As-Sami'ul Basir. Fi qawli ta'ala, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah, sesungguhnya orang yang menentang ayat-ayat Allah, bi ghairi sultanin atahum, tanpa sama sekali kekuatan yang datang kepada mereka, tanpa ilmu, ya, in fi sudurihim illa kibrun, sesungguhnya mereka dalam hati mereka hanyalah ada kesombongan. Mereka menolak ayat-ayat Allah sebenarnya karena kesombongan yang berakar dalam hati mereka. Mahum bibalighihi, yang tak akan mungkin mereka sampai kepada kekuasaan tersebut. Fasta'id billah, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari mereka, dari manusia ini, ya, orang-orang yang sombong, yang tak mau menerima ayat-ayat Allah. Innahu huwas sami'ul basir, dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa kata beliau? Berkata Syekh hafizahullah, فَخَتَمَ الْإِسْتِعَادَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ, maka Allah menutup ayat ini ketika memerintahkan kita berlindung daripada syaitan. الَّذِي نَعْلَمُ وَجُدَهُ وَلَنْ نَرَهُ, syaitan yang kita tahu dia ada tapi kita tidak melihatnya. Maka Allah tutup dengan ya namanya السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, dialah Tuhan Maha mendengar lagi Maha mengetahui. وَخَتَمَ الْإِسْتِعَادَةَ مِنْ شَرْلِ الْإِنْسِ, dan Allah menutup namanya ketika disuruh kita berlindung daripada kejahatan manusia. Alladzina yuraun, mereka terlihat oleh kita. Bissami'il basir, dialah Tuhan yang Maha mendengar apa yang kita minta kepadanya dan Maha melihat. Li'anna af'ala ha'ula'i mu'ayyatun tura bil absar, karena apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman terlihat, diketahui dan dapat dilihat oleh orang-orang mukmin dengan mata-mata mereka. Ya, wa amma nazghu syaitan, adapun bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan, fawasawisu, hanyalah merupakan bisikan-bisikan wa khatarat yang terlintas di hati. Yulqiha fil qalbi, yang ditiupkan oleh syaitan dalam hati. Ya, yata'allaqu bihal ilmu, yang mana ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya tapi kita tidak melihatnya. Kita tak pernah melihat syaitan. Kadang-kadang kita tidak merasakan bahwasanya apa yang kita perbuat itu adalah hasil daripada bisikan-bisikan syaitan. Tapi Allah mendengar bagaimana kita berlindung kepada-Nya daripada syaitan ini, dan Allah mengetahui syaitan tersebut yang tidak kita ketahui. Subhanallah. Adapun makhluk yang bernama manusia, sebaliknya kita melihat. Karena itulah Allah tutup dengan namanya As-Sami'ul Basir. Karena kita bisa berlindung kepada Allah daripada kejahatan mereka, kita bisa bersiap diri ya untuk menjaga diri kita daripada kejahatan-kejahatan mereka. Nah, as-salisatu waja'a fi ba'dil ayati al-khatmu biqawlihi wallahu wasi'un alim, wa min dhalikum qawluhu ta'ala, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهو مطابق للسياق. ومن الفوائد أنه على العبد ألا يستبعد هذه المضاعفة، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل. ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه أن سعة عطائه تقضي حصولها لكل أحد، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها من غير ممن ليس هو أهلا لذلك. ومثله قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقوله والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجاء في بعض الآيات، dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dua namanya beriring ya. Al-khatm bi qawlihi wallahu wasi'un 'alim, dialah Tuhan yang maha luas karunianya, rezekinya, 'alim, Tuhan yang maha mengetahui. Wa min dzalikum qawlu ta'ala, di antaranya contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kama tsali habbah, bagikan satu butir, anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan tujuh tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai menghasilkan 100 butir. 7 kalikan 100 menjadi 700 dari satu butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Tak semuanya Allah berikan kekayaan, tak semuanya Allah lipat gandakan bagi mereka ganjaran pahala. Kenapa? Karena Allah mengatakan wallahu wasi'un 'alim, karena Allah dialah yang maha luas karunianya ya, dan maha mengetahui siapa yang berhak diberikan baginya tambahan, siapa yang berhak diberikan baginya kekayaan, siapa yang tak berhak. Subhanallah, dengan hikmahnya. Kata beliau wa huwa mutabiqan lisiyaq, ayat tersebut ketika ditutup dengan kata-kata wasi'un 'alim, dialah Tuhan yang maha luas lagi maha mengetahui, sangat sesuai dengan ayat tersebut. Sebagian orang Allah lipat gandakan rezekinya, sebagian orang Allah sempitkan rezekinya. Subhanallah. Kata beliau wa min al-fawaid annahu 'ala al-'abdi an la yastab'ida hadhihi al-mudha'afah. Faedah yang kita harus ambil daripada ini, jangan pernah kita merasa aneh dengan limpahan karunia Allah yang melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Fa innal mudha'ifa wasi'ul 'ata', jangan takut karena Allah Tuhan yang begitu luas pemberiannya. Satu dilipat gandakan menjadi 700, jangan heran. Tak perlu merasa aneh. Wasi'ul ghina wasi'ul fadli, maha luas kekayaannya, maha luas karunianya. Wa ma'a dzalik, tapi walaupun demikian, fala yudhannu anna sa'ata 'ata'ihi taqtadhi usuluha likulli ahad. Tapi jangan pernah kita menganggap karunia Allah yang luas ini, rezekinya yang luas, itu akan diberikannya kepada setiap orang. Kenapa? Fa innahu 'alimun biman tasluh lahu, karena Allah lebih mengetahui siapa yang berhak diberikan baginya lipat ganda ini, kekayaan ini, karunianya ini. Liman tasluh, biman tasluh lahu hadhil mudha'afah wa huwa ahlun laha, siapa yang berhak? Tak semua orang Allah berikan kekayaan, karena Allah tahu jika diberikan kekayaan kepada sebagian orang, dia akan menjadi hancur binasa. Karena itulah di antara rahmat Allah, tak Allah berikan kepada kekayaan berlipat ganda, karena dia enggak layak menerimanya. Sebagaimana Qarun tak layak menerima kekayaan, akhirnya dengan kekayaannya Allah tenggelamkan dia. Wa huwa ahlun laha min ghairihi mimman laysa huwa ahlan lidzalik, Allah yang maha tahu siapa yang berhak diberikan kekayaan di dunia ini dan siapa yang tak berhak diberikan kekayaan. Wa mithlu qawli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dialah Allah yang memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Allah tahu siapa yang layak diberikan kekuasaan, dan Allah pun tahu siapa yang tak berhak diberikan kekuasaan. Wallahu wasi'un 'alim, Allah maha luas karunianya, Dia berikan kepada sebagian orang kekuasaan, ya, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak diberikan kekuasaan. Sebagian orang dengan kekuasaan dihancur sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Namrud. Karena itulah hamba-hamba Allah sebagian tak Allah berikan bagi mereka kekuasaan karena rahmat Allah kepada mereka. Subhanallah, Allah mengetahui mereka tak layak menjadi penguasa. Sekiranya mereka menjadi penguasa, mereka akan lupa daratan, mereka akan tenggelam. Subhanallah. Kemudian wa qawluhu, firman Allah lainnya, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, Dialah Allah Tuhan yang maha luas lagi maha mengetahui. Nah, satu lagi akhi, sabar antum, sedikit lagi. Minggu depan kita pindah. Ar-Rabi'atu. Antum baca ayatnya dengan cepat saja. Iqra' al-ayat bi sur'ah. Naam. La taqra' bit-tartil. Wa khutimat ayatun katsiratun fil Qur'ani bismihi subhanahu at-tawwabur rahim. Ka qawlihi ta'ala, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Wa qawluhu thumma taba alayhim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Wa qawluhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa dhalika fi siyaqi dhikrihi rahmatihi wa maghfirati wa tawfiqihi wa hilmihi. وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين تائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم لطفا منه بهم ورحمة. وختمت آيات كثيرة. Banyak ayat yang Allah tutup di Al-Qur'an dengan dalam Al-Qur'an bismihi subhanahu dengan dua namanya. At-Tawwabu Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Penerima Taubat, Tuhan Maha Penyayang. Contohnya fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin, maka Adam menerima daripada Tuhannya kalimat-kalimat. Ya. Fataba alaihi, maka Allah tabaraka taala menerima taubatnya. Innahu at-tawwabur rahim, Dialah Tuhan Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wa qawlihi, juga firman-Nya, thumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Dia tubuh agar mereka bertaubat. Innallahu huwat tawwabur rahim, Dialah Tuhan yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wa qawlihi, firman Allah lainnya, wattaqullaha innallaha tawwabun rahim, takutlah kepada Allah, Dialah Tuhan yang Maha Penerima Taubat, Tuhan Maha Penyayang. Wadzalika fi siyaq dzikri rahmatihi wa maghfiratihi. Semuanya tersebutkan ya dalam redaksi ketika Allah menyebutkan rahmatnya dan ampunannya, wa tawfiqihi wa hilmi. Bagaimana Allah beri taufik, Allah beri kelembutannya kepada hamba-hamba tersebut. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwabur rahim, tatkala Allah Dialah Tuhan yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Aqbala biqulubi at-taibina ilaihi, maka Allah SWT buat hati-hati manusia kembali kepadanya. Wa waffaqahum li fi'li asbab, dan Allah berikan kepada mereka taufik agar mereka melakukan sebab-sebab allati yatubu alaihim, dengan sebab tersebut Allah terima taubat mereka. Wa yarhamuhum biha, dengan hal tersebut Allah rahmati mereka. Thumma ghafara lahum wa rahimahum, kemudian Allah ampuni mereka dan rahmati mereka. Fataba alaihim awalan, pertama Allah terima taubat mereka. Bitaufiqim litaubah wal asbab, dengan sebab Allah berikan kepada mereka berbagai macam sarana, ya, amalan-amalan yang mereka bertaubat dengannya. Wa taba alaihim thaniyan, kemudian Allah menerima taubat mereka yang kedua. Hina qabila matabahum, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menerimanya. Wa ajaba su'alahum, dan Allah mengabulkan permintaan mereka. Lutfan minhu bihim wa rahmah, sebagai bentuk kelembutan Allah terhadap mereka dan rahmatnya. Naam. As-saminatu wa jaa fil Qur'ani khatama ba'dul ayatil mustamilah. Khatmu ba'dil ayatil mustamilah على أسباب الرحمة وأسباب العقوبة بالجمع بين اسميه الغفور الرحيم. وفي هذا دلالة على عظيم من منه سبحانه, وأن رحمته سبقت غضبه وصار لها الظهور, وإليه ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. وهذا باب واسع للمتدبر والمتأمل, وبالله وحده التوفيق. وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب الرحمة. Dan Allah menutup dalam Al-Qur'an sebagian daripada ayat-ayatnya, ya, yang mencakup sebab-sebab rahmat Allah, wa asbabil uqubah, sebab-sebab kenapa datang hukuman Allah SWT bil jam'i baina ismain, dengan menggabungkan dua namanya Al-Ghafur Rahim. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa fi hadza dalalatun ala 'azimi minnati. Ini menunjukkan betapa agungnya karunia Allah Subhanahu wa anna rahmatahu, bahwasanya rahmat Allah sabaqat ghadabah, lebih mendahului kemurkaannya. Wa sara laha adh-dhuhur, dan itu yang lebih tampak, ya, rahmat Allah lebih tampak daripada kemurkaannya. Wa ilayhi yantahi kullu man wujida fi adna sabab min asbabir rahmah. Dengan itulah segala sesuatu yang terdapat padanya sebab daripada sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Wa hadza babun wasi'un, dan ini adalah bab yang begitu luas. Lil mutadabbir wal mutaammil, bagi yang membaca Al-Qur'an dengan penuh perhatian mentadaburi maknanya. Wa billahi wahdahu taufiq, hanya milik Allah SWT taufiknya. Intinya ikhwatul kiram, ini hanya akan didapatkan dengan orang yang benar-benar berpikir tentang ayat-ayat tersebut, bukan sekedar dia baca. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.